Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita duduk bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita. Sama-sama kita belajar al-muyassar fi ilmi nahwi. Belajar tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung sebagai amalan soleh, amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat mizan al-hasanah kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir masih pada pembahasan al-adawatul jazimah, alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Yang mana al-adawatul jazimah yang menjazmkan fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama apa? Yang menjazmkan satu fi'il saja. Kemudian bagian yang kedua, matajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Dan sudah kita bahas rinciannya masing-masing. Yang menjazmkan satu fi'il ada 6, dan yang menjazmkan dua fi'il ada 12. Terkhusus pada pembahasan yang menjazmkan dua fi'il, maka fi'il yang pertama yang dia majzum itu disebut dengan fi'il apa? Fi'il syarat. Dan fi'il yang kedua disebut dengan jawabu asyarat. Fi'il yang pertama dan kedua itu semuanya i'rabnya adalah majzum. Dan fi'il yang pertama disebut syarat dan yang kedua adalah jawabu syarat. Misalnya adalah in tajtahid tangjah, apabila engkau bersungguh-sungguh maka tangjah engkau akan berhasil. Maka in termasuk al-adawatul jazimah, alat menjazm yang harus ada dua fi'il mudhari. Harus ada dua fi'il. Fi'il yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawabu syarat. Maka dalam contoh ini in tajtahid tangjah, tajtahid sebagai fi'il syaratnya dan tangjah jawabu syaratnya. Keduanya sama-sama apa i'rabnya? Majzum. Tanda majzumnya juga sama, yaitu sukun karena fi'il mudhari sahihul akhir. Baik, sekarang kita masuk pada halaman yang ke-27, at-tamrinu latihan. At-tamrinu latihan. Di sini akan disebutkan oleh muallif fi'il-fi'il mudhari yang kemudian dimasuki oleh al-adawatul jazimah. Fi'il mudhari yang kemudian didahului oleh alat-alat penjazm, dan yang disampaikan di latihan ini semuanya adalah yang menjazmkan satu fi'il saja. Nah, kita akan kerjakan yang pertama yajlisu. Ketika kemasukan lam menjadi apa? Lam yajlis. Jadi lam yajlis. Yang tadinya yajlisu kemasukan lam jadi lam yajlis. Yang tadinya marfu' yajlisu ketika kemasukan lam menjadi apa i'rabnya? Majzumun yajlis. Di sini tanda majzumnya adalah apa? Sukun karena fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian bawahnya ta'lamu. Ta'lamu kemasukan alam. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Bukankah engkau tahu? Sama i'rabnya ta'lam fi'lun mudhari'un majzumun bi alam. Ta'lam fi'il mudhari' yang dia i'rabnya jazm majzum karena ada alam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun karena fi'il mudhari sahihul akhir. Berikutnya ta'kulina. ta'kulina, kemasukan alamma menjadi apa? Alamma ta'kulinu, ta'kulinu kok jadi ta'kulinu? Antum tulis dulu ini sahul akhir ataukah al-af'alul khamsah atau mu'tal akhir, termasuk dari al-af'alul khamsah, termasuk dari al-af'alul khamsah, sehingga ketika dia al-af'alul khamsah majzum pada halaman yang ke berapa 24, maka tanda jazmnya apa? Hatu nun, menghilangkan nun, maka menjadi apa? Alamma ta'kuli, bukankah engkau, atau kalau putri apa? Engkau itu, engkau seorang wanita telah makan. Alamma ta'kulina. Nah, kita coba hadirkan al-aful khamsah dari ta'kulun. Ya uluna, masih ingat kalau di contoh itu yaktubu. Ya'kuluna ta'kuluna, ya'kuluna ta'kuluna, kemudian apa? Ya'ku lani dan ta'kulani, dan terakhir tak kulina. Ini bentuk dari al-aful khamsah dari yakulu. Yakuluna tak kuluna, yakulani tak kulani, dan tak kulina. Nah, ketika kemasukan amil jazm alamma tak kuli, wah ini salah semua tulisannya nih, tulisannya salah semua. Alamma ini tak ku li. Ini tulisannya salah. Artinya gini. Ya'kuluna. Ini ya. Kemudian ta'kuluna, kemudian entahlah lagi, ta'kulani atau ya'kulani ta'kulani. Nah ini baru benar. Nah, yang di soal adalah ini ta'kulina, yang tadinya ta'kulina kemasukan jazm menjadi apa? Alamma ta'kuli, dihilangkan apa? Nunnya. Al-aful khamsah itu bersambung dengan domir wawu, domir kemudian musanna, dan domir ya mutakallim namanya. Ini belum kita sampaikan. Yang jelas antum hafal dulu. Apa? Yaktubuna taktubuna, yaktubani taktubani, dan taktu bina. Nah, kalau yakulu ini yakuluna takuluna, tak yakulani takulani, takulina. Atau susunannya gimana? Yak atau bisa juga yakulani, yakuluna tak kulani. Al-muhim, yang penting itu semua masuk al-afalul khamsah. Nah, maka di sini majumun bi alamma, tanda jazamnya apa? Hadfu, hadfu nun. Naam. Yang berikutnya, jadi bukan tak kulunu, tak kulinu ya. Jadi tak kulinu. Ini termasuk al-afalul khamsah. Tardohu, engkau meridhoinya. Kemasukan alam, bukankah engkau meridhoinya, seperti itu maksudnya. Jadi apa di sini? Alam tardohu. Alam tardohu. Dohnya pendek. Tardohu. Ini kalau enggak ada hunya, tentunya tardo. Ini termasuk apa? Fi'il mudhari' mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal alif. Kemasukan, kemasukan dhamir hu menjadi tardohu. Ya, tadi yang tardo biasa ini alifnya bengkong. Ketika kemasukan dhamir hu, dia menjadi lurus. Tardohu. Ketika kemudian kemasukan apa tadi? Alam. Ya kan? Penjazam alam, maka dia menjadi alam tardohu. Langsung tardohu. Alifnya di sini dihilangkan karena ini huruf i ilah. Hatu harfil akhir. Bacanya pendek, alam tardohu. Bukankah engkau telah meridhoinya? Alam tardohu. Bisa dipahami sampai sini? Berarti sini adalah fi'il mudhari' majzumun bi alam tardo, tardohu. Wa alamatu jazmihi hatu hatil harfil akhir. Hatul al-akhir, menghilangkan huruf ilahnya. Adapun hunya karena domir tetap jangan dihilangkan. Kemudian berikutnya yaktubu, kemasukan lam menjadi apa? Liyaktubu. Ini lam apa namanya? Lamul amr. Pada nomor 5 halaman 26 yang menjazmkan satu fi'il lamul amr. Kalau dicontoh di halaman 26 liyakhruj. Ini namanya lamul amr, lam untuk memerintah. Sehingga di sini menjadi apa? Liyak, liyaktub dengan disukun ba'nya. Tanda jazmnya apa? Sukun karena sahihul akhir. Perhatikan sekarang yang nomor berapa itu? Nomor 6. Tarji'ina, kemasukan la annahiyah. La, la tarji'i atau la tarji'inu. Apa i'rabnya setelah la tarji'i? Tarji'i i'rabnya apa? Apa i'rabnya? Majzum. La tarji'i, saya ulangi pertanyaannya. La tarji'i. Tarji'i apa i'rabnya? Majzum, karena kita sedang bahas penjazm. Kemudian kenapa dia majzum? Karena ada la anahiya. Jadi kalau bahasa Arabnya, Arabnya itu tarji'i majzumun bila anahiya. Dia majzum karena ada la anahiya, la untuk melarang. Kemudian wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya apa? Hatu, hatu nun. Kenapa tanda jazmnya hatu nun? Karena al-af'alul khomsah. Sama kayak ini tadi, ta'kuli. Kalau tadi ta'kulina, kalau ini tarji'ina. Termasuk dari af'alul al-khomsah. Cuman itu aja kan? Soal akhir, af'alul khomsah sama mu'tal. Kalau mu'tal itu ada tiga, mu'tal ya, kemudian mu'tal waw dan mu'tal alif. Ya enggak banyak kalau dia af'alul khomsah karena ada lima. Cuman untuk mendeteksinya, kalau dia ada waw dan nun di akhir, atau ya dan nun, atau alif dan nun, kan gitu. Kenapa buatan? Itu berarti apa? Af'alul khomsah. Berarti masih berapa sisa di sini yang af'alul khomsah? Masih berapa? Maksudnya sisa, sisa yang soal yang belum kita kerjakan masih ada berapa? Af'alul khomsah? Empat. Dari soal ini, Pak Eko, dari soal ini kan masih masih berapa itu? Enam, ya kan? Yang af'alul khomsah ada berapa? Ada berapa? Ada dua, ada yang satu, ada yang empat. Tadkhuluna af'alul khomsah. Satunya lagi mana? Ayo tanggung jawab. Yang belum. Saya ulangi pertanyaannya ya. Saya ulangi pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Kita membahas af'alul khomsah kan ada lima. Ya kan? Saya katakan tadi untuk meniteni apa melihat itu af'alul khomsah tinggal dilihat akhirnya. Akhirnya itu kalau alif dan nun, waw dan nun dan ya dan nun kan gitu. Itu mesti af'alul khomsah. Sehingga dari enam sisa yang belum kita kerjakan, itu ada berapa af'alul khomsah? Satu atau dua? Dua. Coba lihat yang apa, yang baris kiri itu, yang ada tambahan waw dan nun di akhir ada berapa? Satu. Ya dan nun enggak ada, ya kan? Alif dan nun enggak ada. Berarti tinggal satu af'alul khomsah. Tayyib. Abang anu, terlalu cepat. Saya mikir morong tadi, itu pertanyaan anyar meneh. Tadi ini harus soalnya tadi itu gimana, itu pertanyaan baru lagi gitu. Nah. Ya, sekarang nomor 7 yang Yahdi. Yahdi. Jadi pertanyaannya saya balik ya sekarang. Yahdi ini termasuk fiil apa? Itu biar gampang. Mas Nuri. Fiil mudhari. Dari tiga benar fiil mudhari. Sel akhir mu'tal atau af'alul khomsah pertanyaannya. Mu'tal akhir. Kayak Mas Nuri udah mantep nih. Mu'tal akhir Yahdi. Sehingga kalau antum sudah tahu ini fiilnya jenisnya apa, akan tinggal nanti dicocokkan di bagan majumnya itu dengan apa kan itu. Sehingga kalau dia majum jadi apa? Alam, alam Yahdi. Tulisannya alam kemudian Yahdi, alifnya itu yang bengkok dihilangkan. Halaman berapa? 24. Kolom ketiga, baris keberapa? Baris ke lima. ya baris kelima, yang itu persis contohnya itu Yahdi. Beda persepsi. Yang jelas kolom keberapa? Kolom keempat, paling kiri. Kolom paling kiri. Nah, kemudian baris keberapa? Tergantung. Nah, itu. Kalau dari bawah, paling enak. Kolom kedua dari bawah. Yahdi. Berarti tanda jazmnya apa? Hadful akhir. Membuang huruf akhir maksudnya itu. Yang dibuang apa? Huruf ilahnya. Huruf ilah ada tiga, waw, ya, dan apa? Al-alif. Saya ulangi, alam yahdi. Yahdi, i'rabnya apa? Majumun. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya apa tadi? Hadful akhir. Kenapa tanda jazmnya hadful akhir? Karena fil mudhari mu'tal akhir. Kayaknya mulai nyambung. Sama dengan yang apa? Al-adawatun nasibah dulu. Itu kalau al-adawatun nasibah antum kolomnya yang kedua dari kiri. Kalau dari kanan ketiga ya kan kolomnya. Kalau itu apa? Mansubun yang kemasukan alat-alat penasob. Tinggal dibaca. Nanti akan ada di latihan terakhir marfu, mansub dan majzum. Itu lebih seru nanti. Yang berikutnya. Jam berapa itu? Yas'alukum. Yas'alukum. Pertanyaannya ini fi'il apa? Mudhari, benar. Termasuk yang mana dari tiga? Shoyh akhir, mu'tal, aqwal khamsah. Shohihul akhir. Yas'alu. Kemudian kumnya itu domir. Tadi sudah ketebak nanti tanda jazmnya kan? Halaman 24. Ketika kemasukan lam menjadi apa? Lam yas alkum. Lam yas alkum. Lamnya itu disukun. Lam yas alkum. Dia tidak bertanya kepada kalian. Lam yas alkum. Berarti yas al ini fi'il mudhari majzumun. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahihul akhir. Nah. Kalau antum mau latih itu kemasukan penasob, misalnya an menjadi apa? An yas a nasob, nasob. Kolom kedua dari kiri. Yas'alukum ini marfu. Yas'alukum ini marfu. Kalau kemasukan an menjadi apa? An yas'a. Perhatikan fiilnya, kum ini adalah domir. Jangan antum berubah-ubah, kum ini mabni. Lam yas'alu kam gitu. Nah, gak bisa. Kumnya ini domir. Nah, kalau nanti majum jadi apa? Lam yas'al. Nah, fiilnya adalah yas'alu. Kalau kemasukan penasob an jadi apa? Lihat bagan kolom kedua dari kiri, baris ketiga. Nah iya, ganti pangkat terus jadi apa? Ini yas alu, ini yas alu. Kalau di situ yaktubu apa? Ya kan? Di ini contohnya apa? Yasrobu ya? Ya umma. Jajal kabeh ana sing bener ya. Kalau posisi seperti ini yas'alu, yashrabu. I'rabnya apa? Marfu, mansub, majzum. Marfu karena enggak ada penjazm dan penasob. Bebas dia, berarti dia marfu yas'alu atau yashrabu. Pertanyaannya sekarang, kalau kemasukan penasob misalnya an, tadi kan yas'alu, terus jadinya apa? Yas'ala. Kemudian ada kum tadi, karena dia domir, ini domirnya jangan antum rubah-rubah, karena dia mabni, jadi yas'ala, an yas'alakum. Kenapa? Jadi ini fi'il mudhari yang mansubun bi'an yas'ala. Tanda mansubnya apa Bang Umar? Fathah, karena fi'il mudhari yang mana? Sahihul akhir. Istirubah mansub harus bingung. Ya tinggal bacanya. Kalau ini kan sekarang majum lam, kalau sekarang annya diganti apa isi itu tadi? Lam menjadi apa yang awalnya an yas'alakum, ketika kemasukan lam jadi lam yas. Yang antum ganti huruf terakhir dari fi'ilnya nih, lamnya ini apa? Ya, berarti apa? Lam yas alkum. Lam yas alkum. Jelas bedanya sekarang antara marfu, mansub dan majum. Karena kan sudah lewat pelajaran al-adawatun nasibah. Yang berikutnya yahduru. Kemasukan lamu al-amr menjadi apa? Liyahduru. Jadi ro-nya itu di sukun. Yahdur itu fi'il mudhari. Ya. I'rabnya apa? Liyahdur majum karena ada li. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun bukan hatfunun? Karena film dore sohihul akhir. Itu ada di halaman 24. Kalau misalnya kemasukan penasob, ayo yahduru. Kemasukan penasob lan, misalnya lan kan penasob, menjadi apa? Lan yah du duro. Lan yah duro. Kalau kemasukan penjajem lam yah dur, atau di situ liyah duro. Yahdur. Bedakan di sini fathah, di sini sukun. Kalau tidak ada apa-apa, apa tadi? Yahduru. Ini marfu, ini majzum, ini mansub. Ya enggak? Yahduro mansub, yahdur majzum, yahduru apa? Marfu. lebih jelas dengan ketika kita masukkan an, walaupun nanti di latihan terakhir ada. Yang berikutnya, tadkhuluna, kalian laki-laki banyak masuk. Ketika kemasukan la menjadi apa? La tadkhulu. Tadkhulu, la tadkhulu, perhatikan, la tadkhulu. Tadkhulu fi'il mudhari, apa i'rabnya? Majzumun, karena ada la. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya apa? Hatfunun. Kenapa tanda jazmnya hatfunun? Karena al-af'alul khamsah. Dan posisinya nanti bentuknya sama ketika mansub. Posisinya nanti bentuknya sama dengan mansubun. Biar jelas. Semuanya kuncinya itu di halaman 24 pada bagan. Tadkhuluna. Tadkhuluna, i'rabnya apa? Marfu. Kenapa kok dia di i'rab dengan marfu? Tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasobkan, nah, mesti marfu. Itu kuncinya. Jadi enggak ada ambil apa? Al-adawatu rafi'ah itu enggak ada. Alat-alat untuk memarfukan itu enggak ada. Ketika kemudian kemasukan an, ini amil apa an? Amil nasab. Berarti yang tadi yang marfu tadkhulu menjadi apa? Man mansub. Menjadi apa berarti? Tadkhulu. An tadkhulu. Tadkhulu di sini mansub karena ada an. Tanda mansubnya apa? Hatfunun. Sana salah. Tanda mansubnya apa? Hatfunun karena apa? Fi'il mudhari af'alul khamsah. Kalau ini tadi tadkhuluna marfu, tanda marfunya apa? Al ya marfu, betul. Tanda marfunya sekarang tadkhuluna. Lihat bagan 24, halaman 24, al-afalul khamsah paling atas, marfu, tanda marfunya apa? Subutu, subutu nun. Lihat bahkan enggak? Jangan-jangan aku yang salah. Bukan yang pertama. Yang kedua, af'al khamsah marfu subutu nun ini. Kolom kedua dari kiri. Nomor empat dari bawah. Saya ulangi dari sini ya, tadkhuluna fil mudhari marfuun. Tanda marfunya subutunun karena af'alul khamsah. Kemudian ketika kemasukan penjazm an menjadi apa? An tadkhulu. Mansub karena ada an. Tanda mansubnya apa tadi? Hatfunun. Menghilangkan nun. Karena dia apa tadi? Fi'il apa? Mundore apa? Al-af'alul khamsah. Kemudian ketika kemasukan penasob, apa tadi kalau disoal? Litadkhulu. La tadkhulu. Masukkan penjazem apa? Berarti enggak ngantuk. La apa penjazem? La tadkhulu. Tadkhulu apa i'rabnya? Mar marfu. Tadkhulu apa i'rabnya? Majzumun. Majzumun kenapa? Majzumun karena ada la. Pertanyaan berikutnya, apa tanda jazmnya tadkhulu? Apa tanda jazmnya? Tandanya, oh ada lam. Itu kan sebabnya. Ada lam menyebabkan dia majzum. Saya ulangi pelan-pelan. Tadkhuluna marfu. Ketika kemasukan la, karena la ini adalah penjazm, jadi la tadkhulu. Tadkhulu ini majzum karena ada la. Kalau tadi tadkhulu mansub karena ada an, ya kan? Ini karena ada an. Kalau sekarang tadkhulu sama dengan yang di atas antadkhulu, tapi ini majzum. Kenapa kok majzum? Karena ada la, kan gitu. Kalau tadi mansub karena apa? Karena ada an. Sampai sekarang kok bingung. Sing arep dhewe paham ora aku. Kalau siapa yang meyakinkan ini majzumun bila, kalau istilahnya majzum karena ada la nahi. Nah, pertanyaan berikutnya, tanda jazmnya apa tadkhulu ini? Hatfunun sama dengan yang di atas, sama dengan antadkhulu, tanda jazmnya menghilangkan nun sama. Jadi ini kondisi i'rabnya beda antadkhulu dan la tadkhulu, tapi tanda mansubnya dengan tanda jazmnya sama, itu menghilangkan nun. Itu namanya bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Bingung-bingung dahulu baru paham kemudian. Apa bingung-bingung dahulu baru enggak paham? Pesona tulisane. Punya antum beda cetakan kok. Oh, kayaknya banyak. Baik, masih ada dua kita selesaikan. Tarmi, kemasukan la nahi. Tarmi itu engkau melempar. Tarmi, jangan engkau melempar. Jadinya apa? Kemasukan la, la tarmi majum dengan dihilangkan apa? Hatful akhir ya-nya menjadi la tarmi. La tarmi. Tapi ini nanti kalau kemasukan penasob lain antarmia gitu. Yang terakhir tadu'uhu, engkau memanggilnya. Masukkan la nahi, la tadu'u, jangan engkau memanggilnya. jarinya gimana ini? La la tada'uhu. La tada'uhu. Langsung setelah ain huruf ha. La tada'uhu. Tada'uhu, tada'u fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Mar majzum. Majzum apa marfu? Mana nang? Majzum. Mantap. Sudah ada tulisannya, Bos. Majzumun. Karena ada la. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya apa? Tada'uhu, la tada'uhu, tanda jazmnya apa? Hatul akhir. Menghilangkan huruf akhir karena dia termasuk al-af'alul kham. Termasuk apa Mas Anang? Mu'tal akhir, yaitu mu'tal waw. Berarti enggak ngantuk. Nah, selesai kita mengerjakan tamrin yang pertama. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita kerjakan tamrin yang halaman 28. Kalau itu nanti kita disuruh mencari mansubnya, majumnya, juga marfu'nya. Nah, intinya adalah kita harus menguasai pembahasan i'rab fi'il sini, menguasai pada halaman 24. Sehingga untuk mengamati pertama kali untuk mengamati pertama kali ini apa kemasukan penasab ataukah tidak, atau kemasukan penjazm ataukah tidak, kan gitu. Ketika kita tahu oh ini penasab, berarti dimansubkan. Masubnya bagaimana ya, tergantung fiilnya. Kalau dia soil akhir maka di fathah apal khamsah dengan hatu nun. Kalau mutal akhir mansub sesuai dengan huruf ilahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Bisa dipahami? Bisa. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.